الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. قال الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله وعن المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يقول في دبر الصلاة في كل صلاة في دبر كل صلاة مكتوبة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. متفق عليه. الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله menukilkan hadis dari sahabat yang mulia Al-Mughirah bin Su'bah radhiyallahu anhu. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan di penghujung atau setelah akhir menunaikan salat maktubah, salat fardu yang lima waktu. Beliau mengucapkan la ilaha illallah wahdah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali hanya Allah saja. La syarika lahu. La syarika lahu. Tidak ada sekutu bagi Allah. Lahul mulku. Allah lah yang memiliki kerajaan. Walahul hamd. Dan Allah lah yang memiliki segenap pujian. Wahuwa ala kulli syai'in qadir. Dan dia Allah subhanahu wa ta'ala atas segala sesuatunya. Maha berkuasa. Allahumma la mani'a. Ya Allah, tidak ada yang bisa mencegah. Lima a'taita, bila engkau memberi. Wala mu'tiya, dan tidak ada yang bisa memberi. Lima mana'ta, bila engkau mencegahnya. Wala yanfa'u dhal jaddi, dan tidak akan bermanfaat yang memiliki kemuliaan, kekayaan dan lain sebagainya. Min kal jad, karena dari engkaulah kekayaan kemuliaan tersebut. Muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim di dalam kitab sahih keduanya. Qala, pembahasan kita sampai wala yanfa'u ya. Disebutkan atau dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, yang dimaksud dengan wala yanfa'u dhal jaddi minkal jaddu. Al-jaddu bil fathi, dengan memfathah huruf jimnya ini, al-jadd. Al-muradu bihi al-ghani, yang dimaksud adalah al-ghani, yang maha kaya. Wallahu subhanahu wa ta'ala, dan Allah subhanahu wa ta'ala, la yanfa'u indahu al-ghina bil mal. Allah subhanahu wa ta'ala tidak memerlukan pada dirinya al-ghina bil mal, kekayaan yang berbentuk harta. Fahuwa la yanduru, dan Allah subhanahu wa ta'ala tidak melihat ilal amwal, kepada bentuk harta. Wala ila suwari wal ajsam, begitu juga tidak melihat kepada bentuk-bentuk fisik. Dan wal ajsam, bentuk tubuh. Qala wa innama yanduru ilal qulubi wal a'mal. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala melihat kepada hati, maksudnya niat, dan amal-amal perbuatan-perbuatan hambanya. Allah melihat niat hatinya, hati orang yang beramal tersebut, dan perbuatan-perbuatan orang tersebut. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِنْدَنَا زُلْفَى إِلَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ لَهُمْ جَزَاءُ الضِّعْفِ بِمَا عَمِلُوا وَهُمْ فِي الْغُرُفَاتِ آمِنُونَ. Surat Saba ayat ke 37. وَمَا أَمْوَالُكُمْ, dan tiadalah ia Allah subhanahu wa ta'ala melihat kepada harta-harta kalian. Wala auladukum, demikian juga tidak melihat kepada anak-anak kalian. Billati tuqarribukum indana zulfa, yang dengan itu didekatkan diri kalian sedekat-dekatnya kepada kami, kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Illa man amana, kecuali dengan keimanan, wa amila salihah, dengan amal saleh. Fa ulaika lahum jazaa'ud dhi'fi, maka mereka itulah yang akan mendapatkan balasan yang berlipat ganda. Bima amilu, dari apa yang telah mereka perbuat. Wa hum fil ghurufati aminun, dan mereka ditempatkan pada ruang-ruang yang tinggi yang aman. Surat Saba ayat 37. Fal amwalu la tanfa'u 'inda Allahi 'azza wa jal. Harta tidaklah bermanfaat. Ya, tidak memberikan manfaat kepada Allah 'azza wa jal dengan harta yang dimiliki oleh seseorang. Walal jahu, demikian juga kedudukan, posisi, pangkat, karir, jabatan yang dimiliki oleh seseorang. Ya, tidak akan memberikan manfaat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Walal nasab, demikian juga keturunan. Walal aulad, demikian juga anak-anak. Fakullu hadhil umur, karena perkara-perkara yang tadi, yaitu harta kekayaan, jabatan, kedudukan, karir, nasab, anak-anak. Fakullu hadhil umur, semua perkara itu, ya, satad mahillu watazul, itu akan lenyap, akan sirna. Wala yanfa'u indallah, dan tidak akan bermanfaat di sisi Allah. Illal amalus saleh, kecuali amal perbuatan yang saleh. Ya. Jadi paragraf ini Syekh Shalih Al-Fauzan ingin menjelaskan kalimat wala yanfa'u zal jaddi minkal jadd, ya, untuk menunjukkan bahwasannya, ya, tidaklah bermanfaat, ya, yang memiliki harta kekayaan, kedudukan dan lain sebagainya, min kalcat, yes, dari engkau lah kemuliaan kedudukan tersebut. Maknanya bahwasannya Allah tidak melihat seorang hamba itu dari kedudukan dia, jabatan dia. Allah tidak melihat hambanya itu dari kaya atau tidaknya. Allah tidak melihat hamba itu dari bentuk tubuhnya, ya, apakah bentuk tubuhnya, ya, cakap ataukah tidak. Wal ajsam, demikian juga apakah bentuk tubuhnya sempurna ataukah tidak. Allah tidak melihat itu. Yang Allah lihat adalah al-qulub, keadaan hatinya, niat yang ada pada diri orang tersebut, wal a'mal, dan perbuatan-perbuatannya. Antara niat dan amal selaras. Niatnya bersih, niatnya benar-benar karena Allah subhanahu wa ta'ala. Amal perbuatannya pun seiring dengan apa yang dititahkan, diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah yang akan dilihat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah yang akan dilihat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka aspek kepemilikan seseorang terhadap harta kekayaan, kedudukan, karir, jabatan, ya, ataupun apapun yang sifatnya itu adalah hal-hal keduniaan, maka yang demikian ini tidak bermanfaat di sisi Allah Azza wa Jal. Tidak akan memberikan manfaat di sisi Allah Azza wa Jal. Kecuali apa? Kecuali Allah akan melihat amal solehnya. Illal amal soleh. Kecuali amal solehnya. Amal soleh itu artinya apa? Artinya amal yang diiringi dengan niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan amal itu sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah yang disebut amal soleh. Jadi seseorang beramal soleh artinya ia telah meniatkan amal itu karena Allah, dan ia mengamalkan perbuatan itu karena ada tuntunannya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah amal soleh. Dan itulah yang dilihat oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya. Itulah yang dilihat oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bukan karena kedudukan dia, jabatan dia, bukan karena nasab dia, turunan ningrat ataukah tidak, atau dia anaknya banyak atau sedikit dan seterusnya, tidak dilihat itu. Jadi yang memberikan manfaat yang akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memberikan manfaat pada hambanya ketika hamba itu melakukan amalan soleh. Qala fa fi hadzal haditsi, maka di dalam hadis ini fadilatul ityani bi hadza dzikr ba'da shalawatil maktubah wal mudawamah alaih, maka di dalam hadis ini terkandung fadilah. Fadilah yaitu keutamaan. Keutamaan apa? Al-ityan bi hadza dzikr, yaitu mengucapkan zikir. Mengucapkan zikir ba'da salawatil maktubah, setelah salat fardu yang 5 waktu. Wal mudawamah alaih, dan zikir ini pun mudawamah, terus-menerus dikerjakan, terus-menerus diucapkan, tidak sekali dua kali, tetapi merupakan sesuatu yang rutin. Begitu selesai sholat, 5 waktu zikir. Zikir yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik sholat subuh, sholat duhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya, sholat fardu yang 5 waktu. Setelah selesai, maka zikir ini mengiringinya. Zikir ini mengiringi setelah sholat tersebut. Ini keutamaan. Kenapa li'anna qawluhu? Karena li'anna qawluhu, karena Nabi SAW bersabda, kana Rasulullah SAW yaqul. Kalimat kana, ya, kana Rasulullah SAW yaqul, menunjukkan ya ila akhir, menunjukkan kepada yadullu alal istimrar, menunjukkan kepada perbuatan itu terus menerus dilakukan, tidak sekali dua kali, tidak jarang-jarang, tetapi terus menerus dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Qala wa anna hadza dzikra yuqalu ba'da kulli salatin, dan zikir ini diucapkan setelah setiap sholat fardu. Diucapkan setelah sholat 5 waktu. Qalau annahu yurfa'u bihi saut, dan sesungguhnya zikir ini pun diucapkan dengan suara yang keras. Suara yang keras. Kama qala Ibnu Abbas, sebagaimana dijelaskan oleh sahabat Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, inna raf'a saut bidzikri hina yansarifan nas bil maktubah minal maktubah kana ala ahdi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya suara keras mengiringi zikir, seraya berzikir, suara keras itu mengiringi zikir, artinya diucapkan zikir itu dengan suara keras ketika orang-orang telah menyelesaikan. Ketika orang-orang telah menyelesaikan sholat 5 waktu pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kuntu a'lamu idzan sarafu bidzalika idza sami'tuhu. Dan saya mengetahui yang demikian itu, ya, karena saya mendengarnya. Ya, jadi Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma mendengar langsung bagaimana para sahabat radhiyallahu anhu mengucapkan zikir ini dengan suara keras. Hadis ini riwayat akhrajahu al-Bukhari wa Muslim, riwayat Bukhari dan Muslim. Qala faljahru bihi sunnatun. Ya, ini hukumnya. Faljahru bihi sunnatun. Hukum menjaharkan, menyuarakan dengan keras zikir, hukumnya sunnah. Lakin akan tetapi, la bisauti jama'i. Akan tetapi tidak dengan suara berjamaah, tidak dengan suara bersama-sama. Kama yaf'aluhul mubtadi'ah, sebagaimana dilakukan oleh orang-orang yang mengada-adakan di dalam, ya, perbuatan zikir ini. Ya, mengada-adakan seakan-akan itu ajaran agama, padahal tidak demikian. Ya, mereka melakukan zikirnya berjamaah. Ya, padahal boleh suara keras, tapi masing-masing saja. Tidak kemudian dipimpin oleh imam sholatnya, kemudian baca sama-sama. Ya, kalimat-kalimat zikirnya itu. Ya. Jadi kalimat la ilaha illallah wahda la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir ila akhir, itu diucapkan masing-masing. Boleh dengan suara keras. Hukumnya sunnah. Ya. Artinya hukumnya sunnah, kalaupun mau perlahan-lahan, dia perlahan-lahan mengucapkannya, ya, cukup didengar dirinya sendiri, misalnya, cukup didengar oleh dirinya sendiri, itu pun tidak mengapa. Tapi yang tidak boleh adalah suara keras berjamaah, apalagi dipimpin, ya, dipimpin dengan berjamaah. Itu yang tidak ada tuntunannya dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Qala wa inna ma kullu wahidin yadhkurullaha munfaridan bin nafsi. Maka untuk setiap individu, untuk setiap orang, ya, dia berzikir sendiri-sendiri. Dia berzikir sendiri-sendiri. Qala wa amma ma yaf'aluhu ba'du nas haitsu innahum yadhkuruna Allah ala shakli anasid aw taranim fa hadha minal bid'ah. Adapun yang mengerjakan sebahagian orang dengan cara bagaimana mereka berzikir, mereka berzikrullah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala ala shakli anasid, dalam bentuk, ya, dinyanyikan dengan nada, ya, dinyanyikan autaronim dengan nyanyian, ya, fahaza minal bid'ah, maka ini adalah perbuatan bid'ah, perbuatan yang diada-adakan, yang tidak dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya. Jadi, ya, tidak ada tuntunannya zikir ini pun dalam bentuk nyanyian, dalam bentuk lagu, dalam bentuk nada, bernada, ya. Ya. Berzikir masing-masing, kalau mau agak dikeraskan juga boleh. Ya. Itu yang dituntunkan dalam agama. Sebagaimana Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma mendengarkan zikir-zikir yang diucapkan setelah sholat pada zaman Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullah wa an Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yata'awwadzu bihinna dubura sholati. Allahumma inni a'udhu bika minal jubni wa a'udhu bika min an uradda ila ardhalil umuri wa a'udhu bika min fitnatid dunya wa a'udhu bika min azabil qabri. Rawahu al-Bukhari. Kemudian menginjak kepada hadis berikutnya, hadis dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, ia mengatakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yata'awwadhu, beliau berlindung, memohon perlindungan, penjagaan, bihinna, dengan beberapa perkara, memohon perlindungan dari beberapa perkara. Ya. Dubura salati, ketika menyelesaikan sholat, ketika telah menyelesaikan sholat. Apa permohonan apa yang diminta? Perlindungan apa? Perlindungan dari apa yang diminta oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Penjagaan atau perlindungan apa yang diminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Yang pertama, beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta kepada Allah, Allahumma inni a'udzu bika minal jubni. Ya Allah, sesungguhnya aku a'udzu bika, berlindung kepadamu, memohon penjagaan kepadamu. Minal jubni, dari rasa takut. Dari rasa takut, sifat penakut. Ya. Wa a'udzu bika, dan aku berlindung kepada engkau. Min an uradda ila ardalil umuri. Dari usia lanjut dengan kepikunan. Ya. Yaitu mohon berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Dari ketuaan yang membawa kepikunan. Ya. Dari sifat-sifat pikun. Ya. Wa a'udzu bika, dan saya berlindung kepada engkau ya Allah, min fitnatid dunya, dari ujian masalah-masalah keduniaan. Masalah harta, masalah kedudukan, jabatan, dan yang lainnya. Wa a'udzu bika, dan aku berlindung kepada engkau, min azabil qabri, dari siksa kubur. Ini permohonan yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Allah subhanahu wa ta'ala ba'da shalah al-maktubah, yaitu ketika beliau selesai menunaikan salat 5 waktu. Jadi ada zikir yang tadi, la ilaha illallah wahda la syarikalah, dan seterusnya. Kemudian ada zikir yang lainnya dalam bentuk permohonan, bentuk doa. Ya, tadi juga doa sebenarnya. Ada doa, ada doa ibadahnya, ada doa masalahnya. Nah ini doa masalah. Memohon kepada Allah, memohon perlindungan dari sifat penakut, dari usia pikun, umur tua yang pikun, dari fitnah dunia dan siksa kubur. Penjelasan dari Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, qala hadza haditsu Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Hadis Sa'ad bin Abi Waqqas ini, Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu ini, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana ya'ti bi hadhil kalimat, ya duburu kulli shalah, yaitu Nabi mengucapkan kalimat-kalimat ini ketika ya beliau menyelesaikan, atau setiap beliau menyelesaikan salatnya. Kana yahilu bihinna duburu kulli salatin. Beliau mengucapkan ini ya, dengan suara keras di akhir atau setelah menunaikan salat. Ya. Syekh Shalih Al-Fauzan menyebutkan yuhillu, kana yuhillu bihinna duburu kulli salatin. Yuhillu di sini maknanya yakni yurfa'u atau yarfa'u sautahu biha, mengeraskan suaranya. Ya, dengan cara mengeraskan suaranya. Ya. Mengeraskan artinya bukan berteriak. Beda kalau dalam lafaz bahasa Indonesia berteriak dengan mengeraskan suara maknanya beda. Ya. Qala Allahumma inni a'udzu bika. Ya Allah, sesungguhnya aku meminta perlindungan kepada Engkau. Sesungguhnya aku berlindung kepada Engkau. Al-audhu, yang dimaksud al-audhu, maknahu al-iltija ilallahi subhanahu wa ta'ala. Yang dimaksud dengan al-audhu, yaitu memohon perlindungan, iltija, kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dari apa? Minal jubni. Apa itu al-jubni? Al-jubnu sifatun nafsiyah, yaitu sifat kejiwaan. Sifat yang bersifat, sifat seseorang yang ada pada jiwanya. Apa itu maknanya? Maknaha abba'fu. Ya. Al-jubnu artinya kelemahan. Wal-khawar. Ya. Artinya maknanya muradif dengan abba'fu, lemah juga. Ketidakberdayaan. Abba'fu wal-khawar, lemah dan tidak berdaya. Wal-khawf, diiringi dengan rasa takut. Ya, orang kalau sudah takut, ya lemah dia. Ya. Don sudah mentalnya. Nah, itu al-jubnu. Ya. Minal adu. Ya, di hadapan musuhnya. Di hadapan musuhnya. Ya, artinya musuh-musuh Allah. Ya. Maka kita berlindung kepada Allah agar tidak memiliki sifat pengecut. Sifat penakut. Ya. Qala fa innal jubban atau jabban, karena sungguhnya orang penakut itu yamtani'u minal jihad. Dia akan menolak untuk berjihad. Ya. Fi sabilillah, di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yamtani'u minal amri bil ma'ruf. Dan adanya sifat penakut itu akan mencegah dia untuk tidak melakukan al-amru bil ma'ruf. Ya, untuk melakukan, memerintahkan perkara yang ma'ruf. Karena ada sifat penakut itu tadi. Qala wan-nahyu 'anil munkar. Ya, dia tidak mau untuk kemudian memberantas kemungkaran. Ya. Ini kalau ada sifat penakut. Ya. وَيَمْتَنِعُ مِنَ الْقَوْلِ الْحَقِّ, dan ia akan tercegah atau tidak berani untuk mengungkapkan kebenaran, untuk berkata benar, karena memiliki sifat penakut. لِأَنَّ الْجُبْنَ يَمْنَعُهُ مِنْ ذَلِكَ, karena sifat takut pada diri seseorang akan mencegahnya untuk melakukan perkara-perkara yang disyariatkan sebagaimana di atas tadi. Fal jubnu diddus syaja'ah. Penakut, pengecut, lawannya adalah asyaja'ah. Berani. Pemberani. Ya. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Lawan daripada sifat penakut yaitu as-syaja'ah, pemberani. Inna as-syaja', kalau demikian pemberani itu yuqaddamu 'alal jihad fi sabilillah, ia akan maju ke medan jihad fi sabilillah, di jalan Allah. Wa 'ala qaulil kalimatil haqq, dan dia akan berani untuk mengatakan kebenaran. Wa 'alal amri bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar, dan ia pun akan berani untuk menyuruh, memerintahkan kepada yang ma'ruf dan melarang untuk melakukan kemungkaran. Itu al-jubnu. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pun, matannya kelihatannya kurang ya, karena di dalam penjelasannya ada kalimat al-bukhlu, bakhil. Di matan atas, Allahumma inni a'udzu bika minal jubni, langsung wa a'udzu bika min an uradda ila azzalil umur. Tidak ada kalimat matan wa a'udzu bika minal bukhli, mungkin ditambahkan itu. Coba nanti dilihat di teks hadis, di teks Sahih Bukhari atau di dalam Sahih Bukhari-nya. Karena penjelasannya ada sifat minta berlindung dari al-bukhlu. Al-bukhlu, bukhul, yaitu sifat zamimah, sifat yang jelek. Ya. Sifat pelit, kikir, bakhil. Ya. Itu yang Allah Subhanahu diri kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari sifat bakhil, sifat pelit, sifat kikir. Ya. Karena apa? Bakhil itu sifat Yahudi. Pelit, kikir itu sifat Yahudi. Ya. Insyaallah kita lanjutkan pada pembahasan berikutnya. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad, walhamdulillahirabbil alamin.